mendung-mendung hutan parat tanpa payung, nekat melaku nuruti hati sing bingung. Koyo ngene rasane wong laki wiyung, menyang endi nggon ku arep nyalo tulung. Kembangkan telaku mantil ing jero ati, jenang kulo linali tanpi solali. Ono seberang seliramu enggalo bali, nanti kapan aku tetap angen teni. Umpomo bayi ono pinggiran jurang, rino lan wengi atiku tansah sumelang. Payung sing ilang kepurno awang-awang, wanci utan teras gambarmu terus tak sawang. Mendung-mendung hutan parat tanpa payung, mendung-mendung hutan parat tanpa payung, nekat melaku nuruti hati sing bingung. Koyo ngene rasane wong laki wiyung, menyang endi nggon ku arep jalo tulung. Kembangkan telaku mantil ing jero ati, jenang kulo linali tanpi solali. Ono seberang seliramu enggalo bali, nganti kapan aku tetap angen teni. Jurang rino lan wengi apiku tansah sumelang. Payung sing ilang kapurono awang-awang, wanci utan teras gambarmu terus tak sawang. Mendung-mendung hutan parat tanpa payung, nekat melaku nuruti hati sing bingung. Koyo ngene rasane wong laki wiyung, menyang endi nggon ku arep njalo tulung. Kembangkan telaku mantil ing jero ati, jenang kulo linali tanpi solali. Ono seberang seliramu enggalo bali, nanti kapan aku tetap angen teni.